Setang Timotius bab 4. Arona Allah adabu epa terang, ja ebak to sebekal dateng sebagian orang bekal mortadeh tak ngakoni Almasih. Reng orang jeria bekal norok arok ero sinodu aki jalan selasala, sarta atorok ka pengajaran-pengajaran ero jahat, seia jeragi kalaban perantara na orang-orang munafik selecekan. Atena reng orang jeria lapeteng, reng orang jiri yang ajar kice orang tak oleh abini otabe alake ben bada cema-cema kakanan sita oleh kakan mangkana kakanan jiria ecepta aki ala ka angkui ekakan kalaben asokor ka selerana bi reng orang separcaja ka Almasih ben sela tau ka pangajarana ala si bener pa apa se ecepta aki ala ria bagus tadak setonga sekutu ianggap haram mon la etarema kalaben asokor ka ala. Sabab kakanan ria teti halal mon eberkati ala, sarta etoro itu a. Mon bak na ngajaraki jiria kapi ketantretan sisa iman, bak na nyamana abdina Isa Almasih sebagus lakona. Ban bak na bekal terus sama bagus betene bak na, bidabuna ala seteti kepercaya na bak na. Sarta bi pengajaran-pengajaran sebender, sela etorok bekna sampai setia. Jauhi ta carita tahayul seta agunah. Ala teh kaangkui odi abek teka ala. Latiana badan ria sakoni gunana. Tapi latiana rohani aguna edalem parkara apa abai. Sebab agen duk janji kaangkui odi setia ria, ben ebek tose bekal da tengah. Parkara jeria bender, ben patot etarema sarta eparcaja paku ongku. Jiria sabab, arapa sengkok ben baknah, abuang ben ala kobera. Sabab sengkok ben baknah, tadak betesang arap partolongan ala seodi. Panyalamet de sekepiana orang, bilebih reng orang separcaja. Ajara kejiria kapi ketandretan sisa iman, sarta sortoro. Jok sampai beda orang mas kesetongah, sehingga kebakna ria keni pola na bakna kik ngodah. Sabalika, bakna kotu dati contoh nereng orang separcaja edalem caca benteng kakulina. Edalem katresna ana bakna kasasamana. Edalem keparcaja na bakna ka Almasih, sarta odik na bakna si murni. Sabetar ria, sampai sedatangnya sengkok dekik. Bakna kotu paku ongku maca aki Alkitab kering orang. Benyotok sarta ngajari reng orang jiria. Jok painting ngangkui peparing rona ala seeparing aga bakna ibak topin pemimpin jemaat. Nompang aki tanang kakak atas cetak ke bakna. Ben pinapi benapak pesena ala parkara bakna. Jalan aki jiria kepi paku ongku sepaja kemajuan bakna itengah le ebik sekepian na orang. Jaga abakna tibi ben beria kia pengajaran abakna. Bakna kotu esto ngalakoni jiria. Sabab kalaben cara sekanta jiria. Bakna bekal masalah meda abakna tibi ben sekapiana orang sengi di ngaki bakna.